Seseorang berkata kepada Ibrahim bin Adham rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam kitabnya, Udu'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan doa kalian. Surat Al-Mu'min ayat 60. Sedangkan kami telah berdoa kepada Allah ta'ala sekian lama, namun tidak juga Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doa kami. Maka beliau pun menjawab, hati kalian telah mati karena 10 perkara. Pertama, kalian mengenal Allah subhanahu wa ta'ala namun tidak menunaikan haknya. Kedua, kalian membaca kitabullah namun tidak mengamalkannya. Ketiga, kalian mengaku cinta kepada Rasulullah SAW namun meninggalkan sunnahnya. Keempat, kalian mengaku memusuhi setan namun justru sepakat dengannya. Kelima, kalian katakan kami cinta jannah atau surga namun tidak beramal untuk itu. Yang keenam, kalian katakan kami takut annar atau neraka namun justru menggadaikan diri-diri kalian kepadanya, yaitu kepada neraka. Ketujuh, kalian katakan bahwa sungguhnya kematian itu pasti terjadi, namun kalian tidak bersiap-siap untuknya. Kedelapan, kalian sibuk dengan aib saudara-saudara kalian, tetapi mencampakkan aib-aib diri sendiri. Kesembilan, kalian memakan nikmat Rabb kalian, namun tidak mensyukurinya. Kesepuluh, kalian mengubur mayit-mayit kalian, tetapi tidak mengambil pelajaran darinya. Al-Hilyah, jilid 8, halaman 15-16.